Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke 84 dan setelahnya dari surah Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala Musa ya qaumi. Dan berkata Musa alaihi salatu wasalam kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. In kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkal. Jika sekiranya kalian memang orang-orang yang betul-betul beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, falihi tawakkalu. Maka hanya kepada-Nya lah hendaknya kalian bertawakal. Baik. Falihi tawakkalu, hanya kepada Allah semestinya kalian bertawakal. Ini al-hasl. Barakallahu alaikum. Taqdimul ma'mul yufidul hasr. In kuntum muslimin, jika sekiranya kalian betul-betul adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah bagian dari ibadah. Maka jangan pernah kalian tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu kesyirikan. Faqalu Allahi tawakkalna. Mereka langsung mengijabah. Mereka langsung mengatakan, Alallahi tawakkalna. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Tawakal adalah menyerahkan diri dan seluruh urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tawakal. Sembari menjalankan asbab tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hasil yang kita peroleh sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan itulah yang terbaik. Baik. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumiz zalimin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang zalim, yakni Engkau menjadikan kami kalah sehingga orang-orang zalim semakin pongah, semakin yakin mereka tentang kezaliman itu yang mereka anggap kebaikan atau kebenaran. Baik, fitnah bagi mereka. Ketika kaum muslimin kalah, ya mungkin mereka menganggap, oh, sebetulnya torani kita ini di atas al-haq. Buktinya Allah menolong kita. Ya, ini orang-orang kafir terhadap orang-orang muslimin. Maka jangan Kau jadikan kami kalah. Maka tolonglah kami Allah, memenangkan kami atas orang-orang kafir. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Selamatkanlah kami. Karena posisi mereka adalah posisi orang-orang yang lemah. Yakni Bani Israel pada saat itu posisinya posisi lemah. Mereka adalah orang yang jumlahnya sedikit. Lemah. Jadi, tidak memiliki kekuatan militer, tidak memiliki kemampuan, Jadi mereka hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan. Karena untuk melakukan perlawanan suatu yang tidak mungkin. Baik. Sehingga ujung-ujungnya mereka harus melarikan diri dari Mesir. Baik, menyelamatkan diri dan agama mereka. Baik. Dibimbing oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Lah ketika mereka berada di tepi pantai Laut Merah dan mereka melihat ke belakang dan mendapati pasukan Fir'aun yang lengkap dengan persenjataannya, Bani Israel pun mengatakan, ya Musa inna lamudrakun, wahai Musa, ini kita akan terkejar, kita akan dikuasai oleh mereka. Mau apa kita di sini? Menyemplung ke lautan ya mati. Tetap bertahan di pinggir laut ini, di pantai ini, juga kita akan mati, dibabat habis oleh pasukannya Fir'aun. Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, inna ma'iyya rabbi sayahdin, sesungguhnya aku bersama dengan Rabbku, yakni Allah akan menolong aku. Allah yang memerintahkan aku datang ke sini, berarti di sini ada jalan keluar. Walhasil selamatlah Nabiullah Musa beserta kaumnya Bani Israel. Mereka minta ini, wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Wa wahaina ila Musa wa akhihi an tabawwa'a li qaumikuma bi misra buyuta. Nah, sebelum mereka pergi meninggalkan Mesir, kata Allah Subhanahu wa taala, kami mewahyukan kepada Musa dan saudaranya, yakni Harun, an tabawwa'a li qaumikuma bi misra buyuta, agar supaya dan hendaknya kalian membangun rumah kalian atau menjadikan rumah kalian tempat ibadah. Karena mereka adalah orang-orang yang dihina rendahkan oleh Fir'aun dan kaumnya, orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang dianggap pinggiran. La haula wa illa billah. Sehingga kebebasan untuk menjalankan agama mereka tidak miliki, tidak boleh. Baik. Maka inilah yang dijadikan oleh para ulama kita sebagai ukuran ketika negeri itu negeri yang bebas menjalankan syariat, dihuni oleh mayoritas kaum muslimin, dan kaum muslimin bebas merdeka untuk menjalankan syariat dan syiar-syiar Islamnya, maka negeri itulah negeri kaum muslimin, negeri Islam. Walaupun hukumnya tidak murni sepenuhnya dijalankan hukum dari hukum-hukum Islam, seperti negeri kita ini, dari mayoritas kaum muslimin dan syiar-syiar Islam di mana-mana kita dapatkan, kita dengar kumandangan azan bersaut-sautan. Tapi atribut-atribut keislaman tetap nampak, syiar tetap jalan, maka negeri adalah negeri Islam, negeri kaum muslimin. Dan ketika negeri itu negeri yang mayoritas orang-orang kafir, sementara syiar Islam tidak diperbolehkan, atribut-atribut keislaman tidak boleh dinampakkan, baik, maka negeri itu negeri kufar. Negeri kufar. Wala haula quwata illa billah. Wanajina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a li qaumikuma bi misra buyuta. Baik. Hendaknya kalian membangun rumah-rumah kalian di Mesir. Baik. Waj'alu buyutakum qiblatan, dan jadikanlah rumah-rumah kalian itu kiblah, yakni tempat ibadah. Karena di zaman dahulu, baik, orang-orang harus melakukan ibadah di tempat-tempat ibadah yang telah ditentukan, tidak boleh di tempat yang lain. Barakallahu fikum. Sampai sekarang ini barakallahu fikum, orang-orang Yahudi Nasara mereka ibadah tetap di rumah-rumah ibadah mereka. Tidak boleh di tempat yang lain. Baik. Sementara Islam ini barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ayyuma rajul adrakathu as-salah. Baik. Fa'ayyuma rajulun min ummati adrakathu shalah falyusalli. Dimanapun umatku ini berada dan masuk waktu sholat, maka silakan dia melakukan sholat. Tidak harus di masjid kalau memang dia berada di tengah-tengah hutan, berada di kebun jauh dari pemukiman, atau berada di tengah-tengah laut lagi cari ikan. Barakallahu fikum. Maka silakan dia sholat di tempat itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah." Kepada dua orang sahabatnya, Rasulullah mengatakan, "Aku melihat bahwa engkau ini suka dengan kambing-kambing dan pedalaman." Kalau masuk waktu sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faliwadi ahadukuma," maka hendaknya dikumandangkan adzan oleh salah seorang di antara kalian. Waliya ummakum akbarukum. Baik. Dan hendaknya kalian diimami oleh orang yang paling dewasa di antara kalian berdua. Obihatul ma'na. Ini menunjukkan bahwa dimanapun umat ini berada, kalau masuk waktu sholat silahkan dia melakukan sholat di tempat itu. Barakallahu fikum. Selama terpenuhi persyaratan, yakni tempat itu tidak bernajis, tidak tidak kotor. Baik. Maka Allah mengizinkan mereka untuk sholat di rumah-rumah mereka karena rasa takut. Rasa takut yang mencekam, yang mereka rasakan, sehingga mereka tidak bisa melakukan ibadah kecuali di rumah-rumah mereka. Wa ja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Baik. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah sholat. Sholat tentunya tidak seperti sholat yang kita lakukan sekarang ini. Di setiap umat mereka tetap diperintahkan melakukan sholat, cuman cara, tata cara sholatnya yang berbeda. Intinya adalah ketauhidan. Waqimus sholah wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Wa qala Musa, dan Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir perjuangannya menghadapi Fir'aun, Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana innaka atita Fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwalan bil hayati dunya." Wahai Rabb kami, sungguh kata engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, tokoh-tokohnya, zinata wa amwala, perhiasan-perhiasan di atas muka bumi dan harta yang melimpah di kehidupan dunia mereka. Rabbana liudillu an sabilik, wahai Rabb kami. Harta benda yang engkau berikan kepada mereka, mereka pakai untuk menghalangi orang dari jalan engkau. Liudillu an sabilik. Atau dengan asbab itu mereka sesat dari jalan. Mereka menganggap, mereka mengira dengan dilimpahkannya harta untuk mereka, mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang berpikir demikian. Kalau banyak harta berarti Allah senang terhadapnya. La. Harta benda bukan ukuran Allah senang atau tidak. Barakallahu fiik. Karena Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam, seandainya itu ukuran kemuliaan, semestinya beliau mati dalam kondisi meninggalkan harta benda yang begitu banyak. Tapi ternyata Nabi kita Muhammad SAW justru meninggal dunia dalam kondisi dari pakaian perang beliau tergadaikan karena gandum yang beliau ambil. Dan pakaian perang beliau sebagai jaminan. Wala haula wala illa billah. Liudillu an sabil, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Wahai Rabb kami, hancurkanlah harta-harta mereka dan tutuplah hati-hati mereka. Baik. Ini sama seperti doanya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Baik. Sama seperti doanya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Rabbi la tadar ala al-ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ini Nabi Lanu memintakan untuk kaumnya yang membangkang agar supaya mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ini. Nabi Lanu Musa meminta agar supaya harta mereka hancur. Hartanya Fir'aun dan pengikutnya. Wasdud ala qulubihim, dan tutuplah hati-hati mereka. Fala yu'minu hatta yaraul adzabal alim. Karena mereka-mereka ini tidak akan pernah mau beriman sampai mereka melihat adab yang sangat pedih. Kalau cuma mukjizat sehebat apapun mukjizat itu, mereka tidak akan pernah mau beriman. Seaneh dan seluar biasa apapun mukjizat itu, mereka enggan, takabur. Kapan mereka baru mau beriman? Ya, ketika mereka melihat adab. Fir'aun secara khusus ketika dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala baru dia mau beriman. Di saat-saat imannya sudah tidak diterima, sudah tidak lagi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aini barakallahu fikum. Beberapa ayat yang kita bacakan, yang semestinya siapapun di antara kita tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pelajaran. Dan bagaimanapun kondisi dan keadaan kita, tetap Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Baik. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu, kesempitan itu ada jalan keluar, ada kelonggaran. Baik, itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi ketika darurat bisa merubah hukum. Barakallahu fikum. Taib. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu menjadikan apa? Dibolehkannya perkara yang tidak boleh. Wad-daruratu tuqaddaru biqadariha, dan darurat itu ditakar sesuai dengan keadaannya. Yang sebenarnya mereka tidak boleh sholat ibadah di rumah, tapi mereka harus sholat di rumah-rumah ibadah mereka. Tapi karena kondisinya sangat berbahaya, maka mereka pun dibolehkan sholat di rumah mereka. Allah al-musta'an. Taib. Serta doa Nabi Musa untuk Fir'aun dan pengikutnya yang membangkang, yang mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa agar supaya harta mereka dihancurkan dan hati mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tutup dengan fardhu majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.